بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال في الدين عزكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih masuk membahas bab yang ke-13, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Setelah kita bahas hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang empat perkara dalam Al-Qur'anul Karim turun berkenaan tentang beliau sendiri radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya berkaitan tentang sikap ibunya yang musyrikah, ibunya yang masih musyrik, yang betul-betul menentang keislaman beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga menunjukkan keteguhan beliau radhiyallahu ta'ala anhu di dalam berislam, sehingga turun ayat yang menjelaskan apabila orang tua tadi memaksa kita untuk berbuat kesyirikan atau kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ditolak, tidak boleh taati, namun masih berkewajiban untuk berbakti kepada mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-25. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair al-Humaydi Imam Thiqah Thabat, dan beliau juga termasuk Ahlul Bait. Nasabnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Humaydi. Orang ini fanatikin azakumullah rawi pertama yang disebutkan di awal kitab Sahih Bukhari. Kalau Anda melihat Sahih Bukhari, hadis yang pertama itu hadis tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Rawi yang pertama disebutkan beliau. Bukhari mengatakan haddatsana al-Humaydi. haddatsana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah namanya Sufyan. Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali. Imam ahli Mekah. Beliau ini tokoh di kalangan ahli Mekah. Beliau ini termasuk gurunya Imam Ahmad rahimahullahu taala dan gurunya Imam Ishaq Ibnu Rahowi rahimahullahu taala. Nah. Dan di sana ada lagi yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau dari Kufah. Qala haddatsana Hisham Ibnu Urwah. Hisham Ibnu Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awam. Hisham ini putranya Urwah Ibnu Zubair. Siqah juga ya. Hisham bin Urwah ini qanadzina azakumullah, di akhir hayatnya sedikit berubah hafalannya. Sedikit agak goncang sedikit hafalannya. Ada Hisham. Dan beliau ini qanadzina azakumullah meriwayatkan hadis dari sang istri. Jadi dia sebagai seorang laki-laki punya istri ahli hadis. Dan istrinya itu tidak semata-mata muhadditsah, tetapi muhadditsah yang thiqah, terpercaya orangnya. Siapa namanya? Negara. Siapa istrinya? Hebat. Hah? Nggak ada yang tahu? Allah Allah. Juni. Nggak enak. Pada bentuman. Hah? Fatimah ya. Nah, Fatimah. Namanya Fatimah bintul Munzir. Fatimah bintul Munzir. Rahimahullah. Rahimahullah ta'ala. Ayo. Masya Allah, suami belajar sama istri, perkara yang boleh. Dan tidak ada istilah yang namanya gengsi. Apa kamu perempuan, kamu laki-laki. Ya, kalau kamu laki-lakinya keilmuan yang bawahnya sang istri, ya jangan malu-malu, jangan canggung untuk kemudian belajar buat sang istri. Ada, ada Hisham bin Urwah. Qala akhbarani abi, yang mengatakan telah memberitakan kepada aku ayahku, yaitu Urwah ibn Zubair ibn Al-Awam. Urwah ibn Zubair ibn Al-Awam digelari oleh para ulama dengan julukan As-Sabir Al-Muhtasib. As-Sabir Al-Muhtasib, seseorang yang penyabar dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dia. Tamam, dijuluki demikian ya Rabbuddin Azzaikumullah, sebab beliau ini pernah mengalami musuh besar. Pada waktu yang bersamaan, musibah yang pertama ialah beliau ini menderita penyakit yang secara medis mau tidak mau harus diamputasi kakinya itu. Potong kaki supaya jangan sampai penyakitnya menjalar. Di waktu yang bersamaan juga ada sebagian putranya yang meninggal dunia. Yang dia terpotong sebagian yang tubuhnya, meninggal juga anaknya. Oh subhanallah, beliau sabar. Dia mengatakan kalau sebagian tubuh ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada anggota tubuh yang lainnya yang masih tersisa. Kalau sebagian anak saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada lagi putra-putra yang lainnya yang masih ada. Nah, menunjukkan kesabaran yang luar biasa yang ada pada beliau rahimahullahu taala wa ghafarlah, sehingga dijuluki dengan As-Sabir Al-Muhtasib, seseorang yang penyabar dan betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kejadian yang menimpa beliau. Naam. Qala akhbaratni Asma bintu Abi Bakrin. Katanya Urwah, memberitakan kepada aku Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Asma ini ialah apanya Urwah ya, Pak? Apanya Urwah? Dengar? Masya Allah. Ada Urwah bin Zubair. Dia mengatakan memberitakan pada aku Asma bintu Abu Bakar Siddiq. Hubungannya apa Asma dengan Urwah? Ibu kandungnya. Asma itu istrinya Zubair bin Al-Awwam. Berarti ibu kandungnya Urwah. Loh, kok enggak tahu? Nah, kalau kamu bilang ibunya secara mutlak itu ibu kandung. Iya, ibu kandung. Sekarang sudah di ibu kandung. Nah, ibu kandung. Asma itu ibu kandungnya Urwah. Sehingga Asma menikah dengan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma, melahirkan putra-putra di antaranya ialah Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair di antaranya. Sehingga Urwah ini putranya Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, putra kandungnya. Dengar Rahman, Asma ini hubungannya apa sama Aisyah? Dikatakan sini Asma putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Bunganya apa? Hah? Saudara? Saya? Saya? Berarti punya beda? Saudara kandung? Apa saya? Enak. Anas ini ya. Enak kan? Saudara kandung? Masya Allah. Ibunya nama siapa kalau begitu? Kalau kandung artinya bapaknya satu, ibunya satu. Iya kan? Siapa nama ibunya? Nah, oh benar, benar. Endah, mengkelatan. Kamer? Yang berkacamata kayak. Oh banyak, ya Jawa ini. Hah? Lahnya apa? Hah? Saudara atau ayah? Berarti ayahnya satu, ibunya beda. Tapi kalau begitu, siapa ibunya Aisyah? Siapa boleh ibunya Asma? Loro, akhirnya nggak bisa nyungkinya. Dua kan? Ayah? Hah? Yang berkacamata? Jangan coba sama tanya. Haha, terobos, antuk. Antuk. Nggak ngerti. Haha, mau kau? Hah? Allah insya. Ibunya Aisyah, Ikhwan. Namanya? Hah? Namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman. Ini punya Aisyah. Ibunya Asma? Qutailah. Ummu Ruman muslimah atau kafirah? Muslimah. Sahabiah. Kalau Qutailah? Hah? Musyrikah. Dalilnya mana Qutailah musyrikah itu? Siapa yang meriwayatkannya? Lupa? Masya Allah. Nah, ini yang kamu baca sekarang ini. Allah. Nah, ini sekarang riwayat ini, hadis ini menceritakan tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya ibunya Asma bintu Abu Bakar Siddiq ini musyrikah. Dan dia dicerai sama Abu Bakar Siddiq ketika masih di Mekah. Adapun Ummu Ruman sahabiah dengan dalil kisah berita bohong kaum munafikin tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama ketika mau turun ayat yang menjelaskan tentang faro'ah kesuciannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di situ di rumahnya Bakar Siddiq, ada Bakar Siddiq, ada Ummu Ruman, ada Aisyah, ada salah seorang wanita Ansar, dan juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama ada Ummu Ruman. Masya Allah. Qala tabni ummi raghibatan. Katanya Asma, datang kepada aku ibuku. Raghibatan. Karena dia suka. Pengen. Keinginan. Datang kepada saya. Fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengertian fi ahli Nabi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya pada masa Nabi SAW melakukan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Kapan itu? Hah? Pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada semata-mata perjanjian Hudaybiyah. Datanglah umminya Asma ini, Kutailah ini, ke Madinah ingin menemui putrinya Asma ini dan kelihatan kepingin untuk masuk Islam. Fasa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya berdatang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiruha wa Rasulullah, apakah saya harus menyambung hubungan dengannya? Dalam keadaan dia masih musyrik. Qala na'am. Beliau menjawab, na'am, iya. Kamu, jemur dia. Qala Ibn Uyainah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Ibn Uyainah mengatakan setelah itu. Fa'anzalallahu azza wa jalla fiha. Maka Allah azza wa jalla menurunkan tentang kejadian ini ayat yang disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah menyatakan, La yanhakumullahu anilladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Tidak pula orang-orang yang mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian kalau tabarruhum, kamu berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Yakni orang-orang kafir yang demikian keadaannya. Bukan muqatilah, bukan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Bukan pula orang kafir yang mengusir, mengeluarkan kaum muslimin dari wilayah-wilayah mereka. Dalam artian orang kafir yang biasa. Bukan kafir harbi. Maka diperbolehkan secara Islam, secara nas ayat, kita berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Paham? Satu di antaranya ya, dengan cara kita silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita atau orang tua kita yang masih kafir. Hadis ini kana bi tinazzulullah sahih dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim muttafaqun alaih di sini. Dan juga semua rawi-rawi yang disebutkan di sini kulluhum thiqat, semua terpercaya. Baik, hadis ini jelas menunjukkan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asma radhiyallahu taala anha untuk berbakti kepada ibunya yang masih musyrik dalam bentuk silaturahim. Paham? Menyambung hubungan kekerabatan dengan sang ibu. Hadza. Ini perkara yang jaiz. Dan ini khana fitin azabumullah masuk dalam bab wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah kedua orang tua tadi itu dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia ini. Apun? Dan saya terangkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya untuk orang tua yang non muslim kita diperbolehkan untuk berhubungan dengan mereka sebatas perkara-perkara duniawiyah dengan tanpa ada unsur kecintaan, enggak ada unsur mualah, loyalitas kepada mereka atau kepada agamanya. Enggak. Tapi hanya semata-mata musahabah, menemani mereka berhubungan baik dengan mereka dalam perkara keduniaan dengan nas ayat tadi wasahibu ma fid dunya ma'rufa. Dan contohnya seperti tadi menjenguk mereka, silaturahmi orang tuanya non muslim, dijenguk, tengok keadaannya, sakit dijenguk, dia dakwai pada Islam. Sehingga orang tadi itu merasakan bahwasanya agama Islam itu agama yang rahmah, bukan agama yang betul-betul frontal dalam ketika kaum kufar. Adapun dalam perkara prinsip tidak bisa, dalam perkara din tidak bisa. Paham? Jelas ayat yang bukan di atas. Kalau mereka memaksa kita untuk berbuat kesyirikan, kekufuran atau perkara-perkara yang melanggar prinsip, maka fala tuti'huma, kalian jangan mentaati orang tua tadi. Tidak boleh. Paham? Ada. Ada maklum insyaAllah. Hadis ini khana bidina azakumullah menunjukkan pula kepada kita kebolehan mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Tamam? Jawaz as-sulh, diperbolehkan mengadakan sulh, perdamaian, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dan ini khana bidina azakumullah perkara-perkara yang berkaitan dengan pemerintahan. Paham? Yakni pemerintah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, dipersilakan, diperbolehkan bagi mereka untuk mengadakan perjanjian damai. Enggak perang, damai. Tamam, menjalin hubungan keduniaan. Tanya semisal, ya juz diperbolehkan. Dengan nas perbuatannya Rasulullah SAW ini dan juga masuk dalam keumuman ayat yang dibawakan dalam hadis ini, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din ila akhir ayat. Dengan ayat ini diperbolehkan. Hadis ini pula yang kami bina azakumullah menunjukkan kepada kita masyru'iyat su'al ahli ilmu 'inda al-mushkilah. Disyariatkan bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada para ulama ketika ada muskilah, perkara yang belum jelas. Paham? Di sini Asma radhiyallahu taala anha, Asma radhiyallahu taala anha ketika didatangi sama ibunya, muskil di mana? Saya muslimah, dia musyrikah. Dan belum ketemu. Beda agama, lakum dinukum waliyadin. Kan begitu. Muskilah ini. Bagaimana sekarang? Apa kemudian saya jenguk dia, saya temui dia? Nah, ketika musyrikan seperti itu, maka disyaratkan untuk bertanya kepada para ulama, kepada ahlinya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pertanyalah kepada ahli zikri, kepada para ulama, bila kalian tidak mengetahuinya. Hadha. Ini kebiasaan mereka ya, ikhwan, menunjukkan hirs, semangat mereka yang sangat tinggi untuk tafaqquh din, untuk memahami tentang perkara agama ini. Perkara yang sedikit sekalipun, yang ringan sekalipun, yang dianggap kecil sekalipun, langsung ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka demikian pula kita ya kana bitina azakumullah, apalagi kita di zaman yang seperti ini, di zaman yang penuh dengan sekian banyak muskilah, sekian banyak masyakil, sekian banyak perkara yang dilimet-limet, yang ruwet-ruwet. Ya, sehingga harus lebih banyak sering bertanya kepada ahlinya supaya mendapatkan kejelasan tentang perkara din dalam rangka untuk tafaqquh din, memahami perkara agama. Hadis ini khana bidina azakumullah menunjukkan pula kepada kita bahwasanya bughdul kufar, kebencian kepada orang-orang kafir itu perkara yang ma'ruf dan masyhur di kalangan para sahabat. Karena tidak adanya walak, tidak loyalitas kepada orang kafir, itu perkara yang ma'ruf, masyhur di kalangan para sahabat. Buktinya apa? Buktinya ialah pertanyaannya Asma di sini. Hah? Begitu. Pertanyaan kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya berhubungan dengan ibu saya yang musyrikah? Ini pertanyaan menunjukkan bahwasannya tertanam dalam hatinya Asma radhiyallahu ta'ala anha, bughdul kufar, kebencian kepada orang kafir, tidak mencintai mereka walaupun ibunya sendiri. Lakum dinukum waliyadin, tetap terjaga di hati mereka. Sehingga ketika hendak melaksanakan tindakan-tindakan atau amal-amalnya berkaitan dengan orang kafir, perlu ditanyakan ulang, boleh atau tidak. Hadza mafhum, hadza mafhum jiddan di kalangan mereka semua, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, betul-betul tertanam di hati mereka, ikhwan fillah rahimakumullah, kebenciannya sangat kuat kepada orang kafir, kepada kaum musyrikin. Sikap bara'ah, lepas diri dari kufuran dan ahli kufur, kemusyrikan dan ahli syirik, walaupun mereka itu ialah keluarganya sendiri. Hadzallah. Masyaallah. Hadis ini pula yang menunjukkan jazakumullah, menunjukkan kepada kita kebolehan silaturahmi kepada orang tua yang masih musyrik. Dengan jawabannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, diperbolehkan. Ini pula yang menunjukkan jazakumullah, menunjukkan kepada kita rahmat yang ada pada Islam. Paham? Bahwasanya Islam itu agama yang rahmat, agama yang kasih sayang, betul-betul telah menjelaskan secara detail, secara bagus, muamalah-muamalah, hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan, baik muamalah dengan kaum muslimin atau muamalah dengan orang kafir, diatur dengan sedemikian rupa oleh Islam dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semua tuntunannya, semua bimbingannya sangat indah, sangat bagus. Nah, sehingga jangan dipahami kemudian Islam itu kayaknya sangat. Sudah dengar yang namanya kafarok. Nah, mendengar kalimat kafir, langsung keluar singanya itu. Nah, keluar taringnya. Sehingga semua ndak. Nah, demikian. Ditengok-tengok dulu bagaimana kondisinya. Tamam? Garam di tempatnya masing-masing. Lembut juga di tempatnya masing-masing. Walaupun dengan orang kafir. Ketika di sini menghadapi orang tua yang seperti itu, yang non-muslim, yang musyrik-musyrikah, dan mereka bukan termasuk kafir harbi, bukan muqatilah, bukan orang yang memerangi kaum muslimin atau yang mengusir mereka, orang yang rafidah, ada kecondongan kepada Islam walaupun belum muslimah, diperbaiki, dikunjungi, silaturahmi. Nah, apalagi orang tua, suruh waliden kepada mereka tanpa kira keduniaan. Wah, tamam, dikasih hadiah. Wah, ya jus itu semuanya. Masya Allah. Giliran kalau orang-orang kafir tadi itu ngutik-ngutik, nah, orang kafirnya kemudian macam-macam, memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, mengganggu ketentraman kaum muslimin. Ya sudah, itu namanya Anda membangunkan singa yang sedang tidur lelap. Jangan bangunkan. Kamu bangunkan, langsung keluar itu. Hah? Macane keluar taringnya, keluar pula suara aumannya yang betul-betul menggetarkan hati mereka. Artinya kalau kaum muslim diganggu, diperangi, dilawan, diusir, atau yang semisalnya, maka kalau sudah angkat senjata yang namanya kaum muslimin, sudah apa namanya menyuarakan yang namanya jihad fisabilillah yang syar'i dengan penguasa kaum muslimin, jangan macam-macam wahai orang kafir. Hah? Dibikin, dijamin sebulan sebelum bertemu di front pertempuran terkencing-kencing di tanah kalian. Nah, ada udah. Ini juga. Ada. Pokoknya hati-hati. Ada Islam. Kalau dibaiki baik. Dikasari kafir. Nah. Masya Allah. Kemudian yang menanti nasihatullah. Ayat ini. Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 ini. Yang disebutkan oleh Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala. Nas dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk menunjukkan kebolehan jawaz muamalah duniawiyah, kebolehan muamalah duniawiyah dengan non muslim. diperbolehkan jual beli dengan orang kafir dengan ayat ini. Diperbolehkan kita mengkonsumsi barang-barang buatan orang kafir dengan ayat ini, atau makanan-makanan yang dibuat sama mereka selama tidak ada unsur yang haram, diperbolehkan dengan ayat ini. Ada yang sifatnya duniawi, dari babi duniawi. Misalkan ada orang kafir membuat produksi yang namanya tip, ada atau yang ini, terus misalnya ada fotonya orang kafir Cina, Jepang atau Amerika, atau misalnya orang kafir, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk muamalah duniawiyah, jual beli barang-barang mereka atau mengkonsumsi barang-barang mereka dalam negara duniawiyah. Dengan ayat ini dan juga dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggadaikan baju besi yang biasa beliau pakai perang, digadaikan dengan 30 sok gandum. 30 sok gandum. Itu rohan bab penggadaian dimasukkan dalam babul buyu', bab jual beli. Hal. Tamam? Biasa di zaman itu kalau kita na'udzubillah para sahabat, segitu juga Rasulullah SAW jual beli dengan orang Yahudi. Orang Yahudi. Perkara dia menunjukkan bahwasanya muamalah duniawiyah, muamalah yang sifatnya duniawiyah diperbolehkan walaupun dengan non-muslim. Mafhum. Misalkan pula orang-orang non-muslim, orang-orang kafir membuat produk minuman. Hah? Misalkan minuman Coca-Cola, Fanta, Sprite, apalagi yang sedih itu. Ada yang misalnya, ini buatannya mereka. Buatannya mereka. Maka kaum muslimin diperbolehkan mengkonsumsi barang tadi selama di situ tidak ada perkara-perkara yang melanggar syariat. Tidak ada barang yang memabukkan, tidak ada perkara yang haram, ada yang misalnya. Maka diperbolehkan. Walaupun buatan siapa? Buatannya mereka. Ada. Sehingga demikian yang menunjukkan azakumullah ajaran Islam dalam bab yang seperti ini. Ini pula yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai kemudian kalian itu punya sikap seperti sebagian orang-orang aktivis pergerakan dari kalangan kaum muslimin dan yang semisalnya, mereka itu luar biasa itu. Hah? Dalam rangka menunjukkan semangat mereka antipati pada Amerika, luar biasa. Anti produk Amerika. Oh no. Hah? Slogannya itu. Anti buatan Amerika. Tidak mau minuman yang dibikin sama Amerika atau orang non-muslim. Tidak mau minum Sprite. Tidak mau minum Fanta atau Coca-Cola atau semisalnya. Kenapa? Buatannya orang kafir. Masya Allah, Masya Allah. Ini sempat geger di Yaman. Tidak tahu di sini. Geger tak? Hah? Iya. Oh sedikit. Iya. Soalnya mereka ingin jadi enak. Jadi yang pengen juga. Yaman luar biasa itu. Penolakan-penolakannya Ikhwan Muflisin itu luar biasa itu. Hah? Melarang dalam keras. Tidak mau barang-barang dalam mereka. Gitu, sehingga minuman-minuman kaleng semacam itu, namun Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Wah, perbuatannya mereka ini karena ketika azabullah betul-betul sangat kontradiksi dengan wakilnya mereka, dengan kenyataan yang ada pada mereka. Mereka teriak dia tidak mau, anti-Amerika, anti-Amerika, anti-Amerika, luar biasa sudah. Anti Amerika plus produknya, tidak mau. Padahal perkara sebenarnya duniawi, minuman atau makanan atau pakaian atau barang seperti ini, perkara yang jais diperbolehkan dalam syar'i. Dan ayat ini selamat, tidak ada unsur pelanggaran syariat. Nah, mereka yang halal, mereka haramkan. Dalam keadaan di waktu yang sama, mereka kemudian terjerembab, glosor, dalam kubangan yang namanya partai, yang namanya demokrasi, yang namanya, ya misalnya itu sesungguhnya dari mana? Dari mana? Dari mereka, kotoran-kotorannya Amerika, kotoran-kotorannya kufar, ya sesungguhnya mereka sendiri sudah bosan dengan perkara itu. Dipancurkan kotorannya di negara-negara Islam ke Indonesia seperti ini. Ternyata setelah jemlahnya sama mereka-mereka ini, semangatnya luar biasa. Lebih kok ini ceritanya. Mosok taik Amerika disosor kayak gitu. Fasta yang enak, enggak mau. Allah Al-Mustar. Itu menunjukkan agar tanakutnya mereka. Kenapa demikian? Karena demikian Allah. Itu terjadi dikarenakan hawa. Hawa nafsu yang ada pada mereka. Dan juga al-jahl fihim. Kebodohan mereka tentang ilmu agama. Ada. Apalagi sekarang ini. Yang namanya kaum muflisin luar biasa. Dengan yang namanya partai itu. Semua gerakan mereka mengarah kepada partai. Nggak ada lagi yang lain. Partai dulu. Dulu mending. Mungkin. Dakwahnya lucu-lucu pokoknya. Sekarang dia semuanya partai, kumpul supaya bisa mendapatkan sekian banyak suara. Oh, luar biasa juga. La haula wa la quwwata illa billah. Tainya Amerika sebut soot. Ma'am. La haula wa la quwwata illa billah. Perkara yang halal, minuman, makanan, tolak entah. La haula wa la. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Hakikat. Sehingga ayat ini la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din al-muntahana ayat 8 ikhwan merupakan dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan jawaz diperbolehkannya muamalah duniawiyah dengan orang-orang kafir selama tidak ada unsur pelanggaran syariah. Masyaallah. Hadza mafhumun insyaallah. Ikhwan. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم الدارورقي ثقة موسى ثقة عبد العزيز ثقة عن عبد الله بن دينار داري عبد الله بن دينار ثقة ثقة Qala, dia mengatakan, sami'tu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul. Saya pernah mendengar Ibn Umar, yakni Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata. Kata Ibn Umar, ra'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu hullatan siyara'a tuba'u. Umar melihat ada hullah siyarah, baju jenis burdah, siyarah itu bahannya, bahan siyarah itu bahan burdah yang di apa namanya, yang ada campuran sutranya, sutranya itu namanya hullah dan siyarah. Tuba dijual di pasar. Jadi Umar ini melihat ada baju indah, baju bagus, dari bahan yang bagus, sutra, dijual di pasar. Faqala, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ifta' hadith. Alangkah bagusnya kalau engkau membeli baju ini. Falbasha yawmal Jum'ah. Kemudian engkau kenakan baju itu pada hari Jumat. Wajda jagal wufud, dan bila datang pada engkau delegasi-delegasi, utusan-utusan dari daerah, wufud itu delegasi. Qala, maka Rasulullah mengatakan, innama yalbasu hadihi. Hanya saja. Yang mengenakan baju seperti ini ialah Man la fala falahu, seseorang yang enggak ada bagiannya nanti di hari kiamat. Itu orang kafir. Man la fala falahu, itu orang kafir. Fa utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam min hafi hulalin. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah, didatangkan dengan hullah-hullah, baju-baju dari jenis yang sama. Tamam, baju-baju yang indah dari jenis yang sama yang ada sutranya. Fa arsala ila Umar bi hullatin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kepada Umar satu baju di antaranya. Dari jenis yang sama, baju burdah yang ada campuran sutranya. Faqala, maka Umar mengatakan ketika mendapatkan kiriman hadiah tadi itu, katanya Umar, kaifa albasuha, bagaimana mungkin saya mengenakan baju seperti ini? Wa qad qulta fiha ma qulta, telah berkata engkau hai Nabi telah mengatakan tentang baju ini apa yang dulu pernah engkau katakan. Apa artinya? Bagaimana mungkin saya mengenakan baju ini dalam keadaan dulu engkau telah melarangnya? Kan begitu. Pakaian seperti ini hanya dikenakan oleh orang-orang yang tidak dapat bagian nanti di hari kiamat. Kok bisa saya mengenakannya? Sudah kamu larang, kamu kasihkan sama saya, dipakai. Tidak mungkin. Apa kata Rasulullah? Qal, belum menjawab. Inni lam u'tikaha. Sesungguhnya aku tidak memberi, tidak memberi kamu baju tadi. Lital bisa untuk engkau kenakan. Saya ngasih itu bukan kemudian kamu pakai. Walakin tetapi tabi'uha au taksuha, bisa kamu jual atau bisa kamu berikan kepada orang lain untuk kamu kenakan. Kamu berikan kepada orang lain supaya dia bisa mengenakan baju tadi itu. Kiswah itu memberi baju pada orang. Fa arsala biha Umar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan baju tadi itu ila akhin lahu min ahli Makkah, kepada saudara dia dari ahli Makkah, qabla an yuslima, sebelum dia masuk Islam. Masyaallah. Hadis ini kana bi nasabullah juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini kana bi nasabullah dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam babnya, bab berbakti kepada orang tua yang muslim. Padahal hadis ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua. Kata ikhwan. Tetapi berkenaan dengan perbuatan Umar memberikan hadiah kepada saudara dia yang masih kafir. Ya kan? Menunjukkan kepada kita bahwasanya bersikap baik, berbuat baik kepada non-muslim itu tidak hanya dikhususkan untuk kedua orang tua saja. Namun, kita bisa berbuat baik, berbuat ihsan, bahkan kepada saudara sekalipun. Saudara kita, family-family kita, kerabatnya kita. Bisa adik-adik kita, kakak kita, paman kita, bibik kita, mbah kita, nenek kita, ponakan kita, sepupu kita, atau yang semisalnya. Semua family, semua kerabat, itu kita bisa bersikap demikian kepada mereka kalau mereka itu muslim. Paham? Sehingga jangan difahami hanya khusus untuk orang tua saja. Berarti kemudian, oh ini bukan orang tua ini. Sudah, sikap. Nah, jangan begitu. Nah, untuk kerabat, tetap kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka dengan perbuatannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala ini. Jadi paham ya? Alhamdulillah. Dalam rangka untuk ta'liful qulub, dalam rangka untuk melembutkan hati saudara tadi yang kafir tadi, kasih hadiah, kasih pemberian, dijenguk, dihubungi, muamalah yang baik dalam perkara keduniaan, itu bisa melunakkan hatinya. Sama sehingga dengan itu khonafitina asakumullah akan mudah pula bagi kita untuk mendakwai dia. Tamam? Diajak untuk masuk Islam, terangkan bagaimana Islam yang sungguhnya yang murni tadi itu, sehingga dia dengan ketenangan, dengan kerelaan akan masuk Islam, karena dia tahu secara wakil ternyata memang kaum muslim itu orangnya baik-baik, tidak kasar kepada orang-orang kafir. Hah? Masih berhubungan dengan keluarganya walaupun kafir dalam perkara dunia. Hal ini sisi dakwah yang sangat mulia yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu juga ada yang namanya jual beli. Tamam, ada orang jualan, ada orang beli. Ada yang namanya pasar. Tamam? Sehingga jangan dibayangkan kehidupan dahulu itu kayaknya gimana ya? Bayangannya bubi kayak kehidupan di antar berantak atau kehidupan di kayangan gitu. Lah, sama kehidupannya dengan kita. Cuman beda tempat itu saja. Di sana ada yang namanya pasar, ada penjual, ada pembeli. Ada yang jagoan bisnis, nah, bisnismen, nah, ada. Oh sampai sekarang bahkan, oh bahkan di tempat ana di Saudi, wah, jagoan-jagoannya dalam masa seperti ini. Mampu menunjukkan bahkan di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya al-buyu' jual beli. Dan antara para sahabat yang ma'ruf dengan jual belinya ya kawan ialah siapa? Hah? Utsman bin Affan. Terus? Hah? Abdurrahman bin Auf. Terus? Kenapaan? Kenapa itu? Hah? Gak bisa kemana apa? Kenapa itu? Sama kira. Hah? Dunia mulu ini. Allah insya'a. Nama ya? Afan, Afan bin Auf, Fadu Sufyan, Salam Harb, dan hampir kebanyakan mereka yang akan berkini Allah terbiasa dengan yang namanya jual dan beli. Nah. Hadis ini yang akan berkini Allah menunjukkan kepada kita bahwasannya kebiasaan yang ma'ruf, kebiasaan yang masyhur di kalangan mereka, para sahabat ketika itu, mereka biasa mengenakan baju yang indah, baju yang bagus ketika sholat Jumat. Dan juga ketika kedatangan tamu istimewa. Di sini, Umar mengatakan oleh Rasulullah, belilah baju ini untuk kamu kenakan pada hari Jumat dan ketika kedatangan delegasi. Ini termasuk sunnah Jumat. Dianjurkan sangat untuk mengenakan baju yang paling indah yang kamu miliki untuk Jumatan. Ada sehingga ketika saat Jumat itu jangan kemudian mengenakan baju tidur. Hah? Kena iler, bau iler, bau kudel, segala macam. Sebagai Jumatan, Allahul Musta'an. Nah, jangan ya. Dipakai baju terindah yang kamu punya. Yang kamu punya. Ada. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat ini disebutkan lafaz id, lafaz hari raya. Yang kemudian diambil istimewa hukum oleh para ulama bahwasanya kebiasaan mereka di kalangan para sahabat yang ma'ruf ketika salatul id, salat hari raya, ketika hari raya ikhwan, mereka biasa mengenakan baju yang indah. Yang mereka punya. Ada. Sehingga sekarang ini di Indonesia Raya menjadi kebiasaan yang turun-temurun sampai sekarang sampai menjadi iya yeah, mesti itu. Hah? Kalau sudah masuk Ramadan yang dipikirkan ya baju baru, mendekati Id baju baru. Ewa aman perkara semuanya perkara yang mubah boleh ada contohnya di zaman para sahabat, cuman kalau sampai seperti itu kondisinya, masya Allah, rela utang-utang. Nggak punya dia, nggak punya. Iya, rio, yo, rek, so, kak, api-api. Rela berutang-utang, berutang-utang supaya dia bisa beli baju baru. Nah, nggak harus demikian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau mau, boleh beli. Kalau enggak, enggak, kamu kenakan baju yang paling indah, yang paling bagus yang kamu miliki untuk sholat itu. Alah, masya Allah. Dan juga ikhwan fillah rahimakumullah, di sini menunjukkan kepada kita diperbolehkan bagi pemerintah penguasa untuk mengenakan baju kenegaraan yang tidak melanggar syar'i ketika kedatangan wufud delegasi. Juga adabnya penguasa kalau kedatangan tamu. Jangan kemudian datang tamu apalagi rakyatnya kepengen dengan baik-baik nemuinya pakai kaos oblong sama celana kolor. Allah musta'an. Yo, oh, sopo iki presiden? Ya iya. Laa haula quwwata illa billah. Allah musta'an. Itu sanadutina asakumullah menunjukkan kedangkalan ilmu yang ada pada orang tersebut. Tamam? Dan memang enggak menghormati sama sekali. Allah musta'an. Ya kan ini. Ini menunjukkan perkara yang ma'ruf di kalangan mereka. Apa namanya? Bahwasanya seseorang kalau ke tetangga tamu yang istimewa misalnya itu bisa mengenakan baju yang indah. Jadi ada adabnya sebagai tuan rumah untuk menyambut tamu. Gitu. Presiden. Kalau dia itu tidak becak, tidak ada masalah mungkin ya. Dengan becak, ada tamu, ya apa yang ini lagi anu, gimana ini. Indah, presiden, Pak Yai, wali. Yang wali. Iya. Allah alam wali syaitan wali apa ini. La hawla wa la quwwata illa billah. Nemu hitam seperti itu. Baik, kau soal. Belum, kau. Kata kolor. Wallahu alam itu bangun tidur itu bagaimana, gak paham. Kuatinya nanti baunya hilir segala macam itu. La hawla wa la quwwata illa billah. Saya lihat. Hal ini pula yang Nabi Tina Azzaikumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum lelaki tidak diperbolehkan mengenakan baju sutra. Lelaki tidak boleh mengenakan baju sutra. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang sutra tangan kanan, emas tangan kiri, atau sebaliknya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya dua perkara ini, sutra dan emas, haramun li dhukuri ummati wa halalun li inatiha. Dua perkara ini, sutra dan emas, itu hukumnya haram untuk kaum lelaki dan halal untuk kaum wanita. Apa? Makanya di Rasulullah mengatakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajukan beliau untuk mengenakan baju ini, baju burdah dari sutra, dia mengatakan sesungguhnya yang mengenakan baju seperti ini ialah seseorang yang tidak ada bagiannya nanti di hari kiamat, itu orang kafir. Jangan, tak boleh. Apa? Hadza Allah. Terus sekarang bagaimana kalau kecampuran saja? Tidak semuanya sutra. Maka kalau campurannya itu mayoritas, maka tak boleh. Karena kalau dia ghalib, ghaliban yang lebih dominan campurannya, hala yaitu, maka tidak diperbolehkan. Tamam? Yang diperbolehkan oleh Nabi Tina Azzaikumullah untuk baju laki-laki yang ada sutranya dengan nas hadis yang diperbolehkan itu ialah seukuran 3 jari. Ini yang diperbolehkan. Kata para ulama, bisa memanjang, bisa melebar. Paham? Boleh. Menunjukkan sangat sedikit sekali persentase sutranya itu. Nah, misalkan antum mau bikin baju, coba antum. Nah, sebelah sininya, hiasan ininya, sutra ini, sutra semua. Sutranya sini. Diperbolehkan dengan syarat 3 jari. Nah, ini dikumpulkan 3 jari pas boleh, melebar. Masya Allah. yang ini kayaknya halus gitu ya, sampai lalat nempel satu. Terus ininya sutra lah, kenapa apa bisa melebar, bisa memanjang, walaupun dari atas sampai bawah diperbolehkan, yang penting tiga ini apa ada lebih daripada itu nggak boleh. Keadaan yang kedua, diperbolehkan bagi kaum lelaki mengenakan sutra apabila dia itu terkena penyakit yang secara medis itu diantara obatnya ialah mengenakan sutra. Yang mau tanya sama dokter, ya, ada nggak penyakit tertentu yang diantara obatnya itu mengenakan kain sutra? Belum kan? Iya. Hah, iya. Belum tak? Ini ngawas ya. Nggak tahu. Kemana nih? Wah, isi daun ini kurang nyerang nih berarti. Nggak tahu. Wah. Itu berarti antum ini para dokter-dokter masa kini itu terlalu tertuju dengan pengobatan tablet, ya tablet sirup, kan misalnya itu Allah misalkan kimia, lah di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada penyakit itu, dan bahkan sebagian sahabat itu terkena penyakit tersebut, kalau nggak salah namanya Abu Zubair, kalau bukan sunnah Allah, ada sesuatu dua orang sahabat begitu yang terkena penyakit, saya lupa nama penyakitnya, nggak apa, jenis penyakit kulit. Iya, awas ini. Iya, lafad ini saya lupa lafad apa ini. Kenapa? Rasul mengatakan diperbolehkan untuk mengenakan pakai sutra untuk tujuan tadi itu. Menunjukkan sutra itu ada unsur pengobatan. Terus ini, ada kan penelitian. Sutra dan kesehatan. Wah, ini tahu-tahu ya dapat judul skripsi nanti ini. Kawat ini. Wah, ini dia ini. Penelitian canggih rupanya ini. Sutra dan kesehatan. Ada ya? Itu keadaan tertentu yang membolehkan sutra dipakai untuk kaum lelaki. Paham? Kemudian orang itu dimasuk mulai. Yang dibahas oleh para ulama berkenaan tentang mengenakan sutra untuk laki-laki yang punya haram, itu ternyata tidak sebatas mengenakannya sebagai baju, tetapi apa saja yang disebut dengan libas yalbasuha itu masuk dalam larangan tadi. Misalkan imamah, sorban, sutra yang kamu pakai dia untuk imamah, maka tidak boleh. Ini namanya libas. Atau kolam suah, peci, sutra semuanya, juga tidak boleh. Bahkan misalkan di rumah kamu itu ada permadani dari sutra, karpet sutra, ngerti sutra, kamu tahu sutra itu. Dikatakan oleh para ulama, kamu laki-laki duduk di situ tidak boleh hukumnya, karena itu termasuk libas mengenakannya. Kalau perempuan apa-apa. Kok bisa? Dalilnya mana? Dalilnya ialah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam singgah ke rumahnya Musulaim. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah itu 2 rakaat dengan ahli bait. Dia mengatakan, "Mana tempat saya bisa salat di sini?" Katanya, "Ahli bait di situ ya Rasulullah." Makanya maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu segera apa namanya pergi menuju ke hasirin lana qad iswadda min quli ma lubis. Itu lafadznya di mana. Maka saya pun menuju ke sebuah tikar, hasir itu tikar sudah menghitam karena terlalu lama dilibas. Lipatnya pakai bahasa Arab, dipakai. nyengkuli malu bisa. Terlalu lama dipakai. Sekarang saya mau tanya, kira-kira yang namanya tikar itu, kamu pakai baju begini, kamu pakai imam begini, atau kamu apa? Digelar, didudui, atau utur bagi salat, atau yang semisalnya. Yang kata ikhwan? Ada. Dari lafaz ini, mengkuli malu bisa, kata ulama dipakai. Menunjukkan kata para ulama, yang namanya sutra, semua yang masuk dalam bab libat, dipakai, dikenakan, tidak boleh. Sehingga tadi, jangan cukup dari kesempatan mereka, kalau di rumah itu ada permadani, karpet dari sutra, maka kamu sebagai laki-laki tidak boleh duduk di situ. Bagaimana? Nah, misalkan, istri kamu sedang duduk di atas karpet tadi itu. Nyantai, atau sweet, atau yang semisalnya. Kamu sebagai sang suami, ya bersama istri, mendekati sang istri. Mungkin ingin nyantai bareng, ngeteh bareng, atau semisalnya, maka tidak boleh duduk di karpet tadi itu. Tamam? Ada. Sehingga sang istri boleh di karpet sutra tadi itu. Ya, kamunya, nanti kalau air. Ada. Karena kan masuk dalam pelarangan tadi. Bahkan ada yang menyatakannya, ikhwan, kalau misalkan sang istri itu menggunakan baju sutra, kamu nggak boleh mencubati sama dia. Paham ya? Ya bisa kalau kamu apa namanya berjumpa sama dia atau merangkul dia, terus misalnya dalam kata dia mengenakan baju sutra, nggak boleh. Sebab sama dengan tadi itu kasusnya menggunakan karpet tadi. Aiyah, tinggal begitu itu jangan pakai sutra. Aiyah, halah, masya Allah. Allah musta'an, Allah musta'an. Hadis ini pula yang Nabi Tina Azzaullah menunjukkan kepada kita, di antara tugasnya pemerintah ialah apabila mereka diberi hadiah atau mendapatkan rezeki, tidak melupakan rakyatnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rezeki yang namanya ulal, baju-baju yang tadi, entah dari ghanimah atau sedekah atau hadiah atau yang semisalnya, beliau memberikannya kepada rakyat. Nah, Allah. Dan sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hak pemerintah untuk memberikannya kepada siapa saja, sehingga tidak dibatasi untuk fuqara wal masakin. Itu semuanya haknya pemerintah, diserahkan kepada siapa yang dikehendaki, tentunya memandang maslahat dan juga maslahatnya. Ada jadi mulai karena Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabat untuk menjauhi perkara yang haram. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tahu, beliau mengerti. Setelah penjelasan tadi dari Rasulullah SAW mengenakan sutra untuk laki-laki tidak boleh, maka begitu diberi oleh Rasulullah hadiah dalam bentuk baju sutra, ditolak sama Umar. Bagaimana saya mengenakan tidak boleh? Semangat mereka untuk meninggalkan perkara yang haram. Hal mereka ya. Semangat beramal soleh, semangat untuk meninggalkan dan menjauhi perkara yang haram. Allahumma musta'an. Naam. Dari sini pula karena Nabi Tina Azzaullah menunjukkan kepada kita diperbolehkan menerima hadiah sesuatu yang sesungguhnya haram dipakai untuk kita, tetapi digunakan untuk tujuan yang lainnya. Paham ya? Karena kita mendapatkan baju sutra, ini haram untuk kita, nggak boleh dipakai. Tapi kita boleh menerimanya untuk kepentingan yang lainnya. Ada ya, misalkan dijual atau dihadiahkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Atau yang boleh memakainya. Jangan kemudian, enggak boleh bagi saya. Enggak usah. Nah demikian ya, kecuali kalau memang zatnya itu haram. Amal, ada jelas tolak. Misalkan kamu dikasih khamr, nah, tak kasih hadiah. Saya punya satu krat. Khamr, silakan untuk Anda. Tolakan, nah kemudian, ini tak terima, jangan kuat sini. Nanti mau tak kasihkan sama orang yang berhak. Apa? Kata dia ya, Pak. Hah? Kan jelas perkara haram. Hadap, insyaAllah. Naam? Masyaallah. Ini juga yang Nabi Tsinasullah menunjukkan anjuran sangat dari Islam untuk menyambung hubungan kerabatan dengan kerabat kita yang non muslim dengan memberikan hadiah atau yang semisalnya sebelum mereka itu masuk Islam. Wallahu a'lam bissawab. Nakhthi lahuna dan insyaallah taala akan dapat pada pertemuan yang berikutnya, tetap yang berikutnya pula. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa hukum mendirikan jamaah kedua pada masjid yang imamnya tetap? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh dengan syarat persis sesuai dengan kejadian yang ada di zamannya Rasulullah SAW tentang hadisnya Abdullah bin Mas'ud itu. Terakhir ini yang dipegangi sama Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Belum mengatakan diperbolehkan dengan sedemikian. Artinya, kondisinya itu ialah orang yang datang ini masbuk, dalam artian jamaah sudah selesai sepenuhnya. Kemudian, yang menemani dia ialah salah satu jamaah yang sudah melaksanakan sholat. Sehingga yang satu niatnya sholat fardu, yang satu niatnya sholat sunnah. Baik. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, keumuman adillah nas menentukan jawaz dzalik. Diperbolehkan itu semuanya, baik imamnya rawatib atau tidak rawatib, baik yang menemani dia orang yang sunnah ataupun orang yang wajib. Dan ini yang dipegangi sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi itu dipahami secara keumumannya, dan juga dengan keumuman hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan berjamaah, dan itu juga merupakan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Saudara saya misionaris, apa boleh berbuat baik dengannya? Masya Allah, masya Allah. Tadi kerinciannya, kalau berbuat baik dalam artian muamalah duniawiyah ya juz, apalagi kalau diniatkan untuk melunakkan hati dia supaya melembek, tidak kemudian semangat menggoncangkan misi dia untuk mengkerfetkan orang banyak. Ternyata Islam itu begini ya, nah, gitu. Dalam rangka taklif, dalam rangka dakwah. Tetapi kalau memberikan atau berbuat baik kepada dia dalam rangka untuk wala atau mahabbah dan semisalnya, maka enggak boleh. Kecuali kalau kita memberikan sesuatu dan diketahui dengan pasti sesuatu itu dipergunakan oleh dia untuk misinya dia. Enggak boleh ya kawan, sebab masuk dalam bab ta'awun alal ismi wal udwan. Orang kayak gini perlu diajak dialog. Kalau memang Anda mampu untuk mengajak. Nah, kalau tidak mampu, coba semacam. Orang mereka itu gampang mematahkan. Mereka-mereka itu gampang. Karena hujah mereka itu sangat lemah sekali. Ada syubhat bagaimana hukum membeli produk-produknya orang kafir karena diketahui hasilnya beberapa persen untuk gereja. Itu bukan urusan kita. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka biasa bermuamalah duniawiyah, muamalah jual beli dengan orang Yahudi. Dalam keadaan yang namanya orang Yahudi itu orang yang paling sangat benci dengan Islam ketika itu. Mereka juga bermuamalah dengan kaum musyrikin Quraisy dan sekitarnya. Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya mereka kaum musyrikin Quraisy sangat memusuhi Islam ketika itu. Dan bahkan harta benda mereka dipergunakan untuk memerangi Islam. Bayangkan. Tidak cuma sekian persen ke gereja. Langsung dipergunakan untuk perang dengan Islam. Tata ya jus. Dan itu bukan urusan kita ya. Salam. Yang dibahas sekarang ialah muamalahnya. Diperbolehkan. Yang penting barang yang diberi perkara yang halal. Bukan perkara yang haram. Apakah hewan yang hidup di dua alam haram hukumnya? Hukum asal yang namanya hayawanat, hukum asal yang namanya hewan, karena betina Allah itu ialah halal. sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Itu faedah baku di kalangan para ulama. Paham? Hadza. Sehingga untuk hewan yang di dua alam ini dilihat masing-masing hewannya apa? Apa? Hadza. Itu hukum kaidah asalnya. Kemudian yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama ialah bagaimana kalau hewan ini mati? Jadi siapanya? Jadi bangkainya. Kalau haramnya, lihat tadi itu kaidahnya. Sehingga enggak peduli apakah di dua alam, satu alam, terserah. Kemaksudnya adalah halal sampai ada hujjah menunjukkan haramnya. Sekarang kalau misalnya dia mati, bangkainya. Halal atau haram? Dilihat. Sekarang al-fakir para ulama ada yang mengatakan sisi dominannya. Kalau misalkan dia dominasinya di darat, maka dihukumi hewan darat. Kalau dominasinya di lautan, maka dihukumi hewan laut. Ada lagi yang mengatakan dilihat tempat matinya. Sama, kalau misalkan dia matinya pas di daratan, maka dihukumi hewan darat. Kalau kemudian dia pas mati di lautan, maka dihukumi hewan laut. Wallahu a'lam. Seorang ibu marah dan marah mengajak bicara anaknya. Kenapa? Karena si anak tidak mau memotong jenggotnya. Bagaimana hukumnya? Apa ini? Si mending gak mau ngajak ngomong. Yang baru kita baca kemarin itu, saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, ibunya sumpah tidak mau makan, tidak mau minum, sampai enggak cuma cukup jenggotnya toh, sampai dia itu kafir lagi, tidak lagi memeluk agama Islam. Bagaimana sikapnya? Sikapnya ialah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan taati. Tapi wa sahibuma fi dunya ma'rufa, kamu temani bukan menjadi di dengan cara yang baik di perkara keduniaan. Makanya bagus sama ibu, berbakti sama ibu, silaturahmi sama ibu, membantu ibu, sopan dengan ibu, tegur ibunya tadi, di salam, ucapan yang manis, gitu. Sehingga sang ibu tadi itu nggak khawatir dengan jenggot anaknya. Apalagi zaman sekarang ini orang yang dinasihati Allah, khawatir orang tua itu jenggot terjawat ini teroris. La haula wala quwata illa billah. Iya kok gitu. Tidak, ini sebenarnya Rasulullah SAW. Pas kebetulan orang yang beling-beling itu jenggotan. Jangan nyalakan ininya. Ini sebenarnya Rasulullah SAW. Kamu salahkan orang yang tadi itu yang memang otaknya dia itu kotor dengan pikiran-pikiran seperti itu. Salahkan tindakan dia, jangan salahkan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga tetap kamu belajar kamu, perbaiki akhlak kamu, perbaiki hubungan dengan sang ibu, minta maaf kalau ada yang salah, akhlaknya yang bagus, insyaallah nerima orang tua itu yang kuat. Ya, insyaallah ya, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,